Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara pendengar dimanapun Anda berada, khususnya di kota Cirebon dan sekitarnya, dan bagi Anda yang masih tetap setia bersama kami di 107.7 MHz, baik yang mendengarkan dari radio ataupun bagi Anda yang sedang mendengarkan via streaming di www.salafi-cirebon.com. Baik, saudara pendengar, dan pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriah atau tanggal 1 Maret 2015. Dan pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi di kesempatan malam hari ini yaitu Dr. Asep Nandar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini temanya yaitu jurus 5 menit, subhanallah. Temanya membikin dan membuat kita penasaran mendengar. Bagaimana penjelasannya? Silakan kepada Dr. Asep Munandar kami persilakan. Dan sebelumnya, nanti bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan SMS atau WhatsApp di 085316 25 kali 6. Sekali lagi, 085316 25 kali atau 6. Mungkin nomor ini sudah tidak asing pendengar bagi Anda yang setia mendengarkan radio Abdi FM. Tafadol. Khair, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar rahimahumullah, kita kembali lagi pada perbincangan kita malam ini di pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir kita sudah berbincang tentang mengurus abjad, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu jalan mengupayakan kita mencoba untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tentu ketika bicara jalan, ada jalan lain yang juga bisa diupayakan untuk dengan tujuan yang sama membantu menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan di bidang kesehatan yang kita hadapi. Untuk pertemuan kali ini saya ambilkan judul jurus 5 menit. Mudah-mudahan cukup menarik untuk disimak, begitu ya. Jadi saya ambilkan kata ini sebetulnya bukan murni ide saya sendiri. Jadi saya mengambil ini dari merujuk pada sebuah buku dengan judul yang sama, kurang lebih sama begitu ya. Judul aslinya buku ini adalah The 5 Minute Consult, Clinical Consult Standard. Jadi konsultasi 5 menit di klinis. Jadi buku ini diterbitkan diperbaharui beberapa edisi. Yang saya miliki itu adalah edisi ke-23 yang diterbitkan tahun 2014. Penerbitnya, kalau yang saya pegang karena belum diterjemahkan, jadi masih diterbitkan di negara asalnya, di Amerika sana. Jadi buku ini cukup baru yang saya miliki. Saya memiliki beberapa edisi dan saya ambilkan edisi yang saya miliki terakhir itu yang edisi 23. Jadi judul aslinya Konsultasi Klinis 5 Menit. Cuman biar menarik saya bikin tema jurus 5 menit. Jadi berdasarkan kalimat ini juga mengindikasikan, diharapkan apa yang nanti disampaikan bisa membantu kita mencoba mengurai masalah dalam waktu kurang lebih sekitar 5 menit gitu. Dalam waktu kurang lebih sekitar 5 menit kita sudah bisa mencoba mengarahkan masalah kita mengarahnya kemana, seperti itu. Nah, buku ini ditampilkan dalam bentuk uraian yang didasarkan pada keluhan. Uraian yang didasarkan pada keluhan. Buku ini total halamannya itu ada 8.675. Banyak juga ya. Jadi kalau saya melihat ini jadi artinya pegangan bahan. Mungkin kita akan ngobrol tentang juz 5 menit ini beberapa seri pertemuan begitu. Dan pertemuan kali ini salah satu sebagai pertemuan pendahuluan untuk awal. Tentu kita tidak akan membahas semuanya begitu kan. Ada apa-apa yang memang saya rasa cukup penting disampaikan, nanti kita akan sampaikan. Dan pertemuan malam ini saya diinspirasi oleh sebuah kasus yang beritanya sampai ke saya, dan saya kemudian merujuk pada buku ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bermanfaat untuk kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan yang lain saya harapkan di antara pendengar juga ada yang bisa berinteraksi dengan kita di sini untuk berbagi tentang kasus-kasus apa yang ditemui. Mudah-mudahan kasus-kasus itu saya harapkan sih bisa menginspirasi teman-teman di sini untuk dijadikan bahan untuk menjadi tema yang bisa diangkat dalam perbincangan kita. Jadi uraian ini dari berbagai, saya belum melihat secara keseluruhan dari 8.000 lebih halamannya ini, hanya uraiannya didasarkan pada huruf abjad. Jadi lagi-lagi untuk memudahkan kan, didasarkan pada huruf abjad. Keluhan kemudian dikumpulkan, berbagai keluhan kemudian diurut berdasarkan abjad. Abjad yang pertama tentu abjadnya abjad A. Dan abjad A ini mengambil istilah yang dari asalnya, karena buku ini berbahasa Inggris maka menggunakan istilah dari bahasa yang asalnya. Ya, jadi abjad A yang kali ini akan saya sampaikan adalah yang terkait dengan sebuah kasus yang tadi saya sampaikan, kasus yang menginspirasi saya, yang kemudian saya kaitkan dengan ini, dan cocok nih dengan abjad yang pertama yaitu abjad A. Jadi akhirnya saya angkatlah untuk kesempatan kita perbincangan kali ini. Sebelum saya angkat tentang apa kasus yang menginspirasi itu, saya mungkin sebagai awal saya gambarkan kepada pendengar rahimakumullah bahwa negeri kita Indonesia ini termasuk negeri yang amat sangat kreatif dalam banyak hal gitu ya. Kreatif dalam banyak hal. Tidak hanya satu sisi tapi di berbagai aspek itu juga kita tergolong kreatif. Kreatif dalam cara pandang yang positif maupun kreatif dalam cara pandang yang negatif begitu ya. Nah, ini yang saya, salah satu sisi kreatif yang saya mau angkat adalah betapa kreatifnya Indonesia dalam sisi bahasa. Jadi penggunaan istilah itu saking kreatifnya, istilah-istilah dalam bahasa pergaulan di Indonesia ini menjadi bahasa-bahasa yang kadang kita untuk menerjemahkannya perlu berpikir beberapa kali gitu baru sampai bisa memahami. Mungkin pendengar yang biasa berinteraksi dalam dunia-dunia sosial media begitu ya, dunia-dunia obrolan, messenger seperti itu, mungkin sudah tidak asing lah dengan istilah-istilah kreatif dalam bahasa Indonesia yang bermunculan dalam dunia-dunia obrolan. Nah, termasuk sisi kreatifnya juga adalah mengistilahkan penyakit yang kemudian menggunakan istilah bahasa Indonesia yang kadang istilah itu kami yang sering berinteraksi dengan banyak orang harus kemudian mencoba mentransliterasinya, menerjemahkannya dalam bahasa kesehatan, bahasa medis, itu agak sulit begitu ya. Jadi perlu berpikir ini sebetulnya cocoknya kemana nih istilah ini begitu. Karena saking kreatifnya menggunakan istilah. Salah satu yang mungkin bisa diambil contoh istilah yang mungkin sering ada di masyarakat itu yang disebut dengan masuk angin begitu ya. Istilah masuk angin itu sebetulnya istilah yang sudah memasyarakat di Indonesia, yang transliterasi ke bahasa medisnya saya juga tidak terlalu yakin apakah itu menjadi transliterasi yang pas atau tidak begitu. Harapan saya sih mudah-mudahan pas. Jadi sebetulnya kan menjadi sesuatu yang kalau diterjemahkan secara harfiah, masuk angin itu angin yang tadinya di luar jadi pindah ke dalam begitu. Mungkin istilahnya angin di luar badan jadi masuk ke badan begitu. Itu kan sebetulnya sesuatu yang kalau dikat kita bilang sebuah penyakit tentu tidak juga, karena memang kita hidup juga mengeluar masukan. Jadi ada angin yang keluar masuk dari pernafasan kita, tentu kita kan menghirup angin begitu kan ya. Tapi kan mengistilahkan masuk angin menjadi konotasi yang mengarah pada suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi tubuh kita begitu. Itu karena saking kreatifnya. Ada lagi yang istilah kemudian angin duduk begitu kan. Ada yang masyarakat yang menyebut dengan istilah angin duduk. Awal pertama kali saya mendengar beberapa tahun yang lalu dengan istilah ini, sebetulnya agak bingung juga nih, angin duduk apa, mungkin ada angin berdiri begitu ya, angin berdiri, angin berlari begitu kan, kemudian ada angin duduk. Jadi ternyata istilah angin duduk kemudian dikonotasikan dengan sebuah kasus yang kalau saya tidak keliru menghubungkannya, itu terkait dengan situasi kondisi biasanya kematian mendadak pada seseorang yang kita mencurigainya itu ke arah serangan jantung seperti itu. Jadi biasanya mereka menyebut istilah itu dengan angin duduk. Dan banyak istilah-istilah yang kemudian kita harus transliterasi dalam istilah medis yang sesuai, yang kadang juga penggunaan istilah itu menjadi rancu dan akhirnya menjadi salah kaprah di masyarakat. Salah satu istilah yang menginspirasi saya yang menjadi kasus adalah istilah juga yang tidak jarang digunakan di masyarakat, yaitu istilah usus buntu. Jadi yang kasus yang menginspirasi saya adalah salah satu saudara kita yang seorang anaknya divonis memiliki berkaitan dengan kasus yang sering di masyarakat disebut dengan usus buntu. Sebetulnya kan istilah ini tidak secara mutlak, secara letterlek diterjemahkan dari istilah aslinya begitu ya. Jadi kalau usus buntu kita, misalnya saya mencoba menganalogikan dengan istilah jalan misalnya, kan ada jalan-jalan buntu gitu ya. Kalau jalan buntu berarti kan jalannya nggak ada ujungnya begitu kan, jalan cuma seperti itu kemudian berhenti gitu. Kalau misalnya usus buntu dikonotasikan dengan seperti itu, mungkin bukan sesuatu yang dianggap membahayakan tubuh begitu. Ketika kita kalau kita ketemu jalan buntu, kita tentu bisa mencari jalan lain yang tidak buntu kan, seperti itu. Tetapi usus buntu ini sebetulnya dikonotasikan dengan sebuah kondisi yang terkait dengan sebuah penyakit yang dalam bahasa aslinya sebetulnya tidak bisa langsung diterjemahkan dengan istilah usus buntu. Jadi saya juga berharap jangan sampai ada di antara kita para pendengar kemudian ketika mendengar istilah usus buntu mendefinisikannya dengan usus yang tadinya ada jalannya kemudian tiba-tiba jadi buntu karena sesuatu hal begitu ya. Seperti misalnya mungkin selokan yang tadinya ngalir deras tiba-tiba karena sampah, karena penyumbatan dan segala macam jadi buntu seperti itu. Sebetulnya kan yang dimaksud dengan usus buntu tidak seperti itu kondisinya. Jadi yang dimaksud dengan usus buntu adalah sesuatu yang lain yang tidak seperti saya contohkan tadi, selokan yang tadinya ngalir deras kemudian jadi tiba-tiba buntu berhenti seperti itu, tidak. Jadi ada situasi yang lain. Nah, mungkin ini yang kemudian saya coba kenalkan kepada pendengar sekalian betapa istilah-istilah seperti itu kadang juga membuat salah kaprah di masyarakat kita. Jadi sebetulnya usus buntu ini kalau dalam istilah kedokteran itu dimasukkan ke dalam suatu kondisi penyakit yang mengenai salah satu organ yang ada di bagian pencernaan kita. Organ di bagian pencernaan kita. Organ itulah yang kemudian secara istilah Indonesianya disebut dengan organ yang namanya organ usus buntu. Jadi usus buntu ini adalah nama sebuah organ, bagian organ yang ada di bagian pencernaan. Jadi bukan nama kondisi, bukan. Tapi nama sebuah organ yang namanya usus buntu, begitu, usus buntu. Sebetulnya aslinya organ ini disebut dengan istilah-istilah yang serupa dengan itu, yang salah satu yang umum disebut sebagai appendix. Nama organnya sebetulnya appendix, nama organ dalam istilah asalnya. Appendix sendiri kalau di Indonesia kan secara kamus, appendix itu bisa diartikan sebagai lampiran, begitu ya. Lebihan begitu. Appendix sebetulnya kalau dalam secara harfiah kata ini diartikan sebagai lampiran atau lebihan. Jadi kenapa organ ini disebut appendix juga? Karena memang banyak mereka-mereka yang meneliti terkait dengan fungsi organ di dalam tubuh manusia menyebutkan bahwa yang disebut dengan appendix ini atau dalam istilah Indonesianya sudah masyhur dengan sebutan usus buntu, itu adalah suatu bagian organ dalam pencernaan yang dianggap fungsinya dalam sistem pencernaan belum jelas begitu. Bahkan dianggap bahwa sebetulnya karena sifatnya dia hanya lebihan, kalaupun tidak ada pun tidak akan mempengaruhi fungsi pencernaan secara keseluruhan. Pencernaan bisa tetap baik-baik saja meskipun tidak ada itu seperti itu. Makanya kemudian diistilahkan sebagai appendix, lebihan, kalau lampiran. Jadi sesuatu yang dianggap kalau istilah orang Arab menyebutnya wujuduhu ka'adanihi begitu. Ada enggak adanya ya sama aja begitu. Jadi dengan istilah seperti itu kemudian akhirnya ada sebuah situasi dalam terutama di kalangan teman-teman dokter ahli bedah begitu, mereka yang biasa membedah. Biasanya kalau pembedahan di area perut begitu ya. Karena bicara pencernaan ini pencernaan yang terfokus di area perut. Biasanya kalau membedah di area perut dan sudah terbuka perutnya dan di perut itu terlihat masih ada bagian usus buntu ini atau bagian lembaran lebihan yang appendix ini, itu biasanya dalam situasi sebetulnya tidak bermasalah pun ini sudah menjadi kelaziman untuk diangkat. Karena itu tadi kembalinya wujuduhu ke adamihi itu. Jadi ada atau enggak adanya sebetulnya enggak pengaruh dengan fungsi pencernaan normal secara keseluruhan seperti itu, masih diyakini seperti itu. Nah, hanya saja kemudian ada suatu kondisi yang ternyata si yang sebetulnya dianggap ini ada atau enggak adanya tidak mempengaruhi secara bermakna itu suatu kondisi yang ternyata dia juga bisa bermasalah gitu ya. Dia juga bisa bermasalah. Nah, justru ketika dia bermasalah ini yang kemudian akhirnya muncul suatu kondisi yang membahayakan bagi manusia yang mengalami itu gitu. Jadi dalam keadaan aman-aman saja sebetulnya tidak setiap orang yang memiliki ini pencernaan tidak kemudian membebani kepada organ ini secara maksimal, enggak. Jadi itu tadi organ ini sebenarnya masih dipertanyakan secara dalam versi keterbatasan akal manusia begitu ya. Tentu berbeda ketika kita berbicara hikmah penciptaan itu menjadi sesuatu yang lain lagi. Tapi ketika bicara dalam keterbatasan akal manusia dalam keadaan normal ya itu diangkat ini tidak ada pun sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan dengan pencernaan begitu. Tetapi ketika ini tiba-tiba jadi bermasalah, justru itulah jadi timbul hal yang bisa membahayakan tubuh itu sendiri begitu. Nah, permasalahan yang paling sering muncul, yang permasalahan yang menjadi sesuatu yang dalam koridor dalam dunia kedokteran kemudian digolongkan sebagai sesuatu yang gawat, yang kita kenal dengan kalau sebetulnya penyakit aslinya dalam bahasa kedokterannya sering diistilahkan dengan sebutan appendicitis. Appendicitis. Lebih tepatnya sebetulnya appendicitis ini kalau kita mau coba mentransliterasikan dengan bahasa Indonesia sesuai dengan istilah yang tadi, usus buntu itu kan sebetulnya bukan bicara kondisi, dia bicara organ, bicara sesuatu benda, berbicara zat gitu ya. Tapi ketika bicara appendicitis, maka harusnya menerjemahkan Indonesia-nya yang mungkin bisa mirip-mirip itu adalah peradangan usus buntu. Jadi sebetulnya menyebut bahwa usus buntu saja itu sebetulnya sudah penggunaan yang tidak pas untuk sebuah penyakit. Akan lebih tepat ketika menambah kata yang lain, karena usus buntu sendiri sebetulnya menggambarkan sebuah organ. Yang lebih tepat adalah ketika menyebutkan yang adalah peradangan usus buntu. Nah, peradangan usus buntu inilah kondisi yang membuat pelayanan kesehatan mau tidak mau harus bisa bergerak cepat. Karena efek jangka panjang dari kasus peradangan usus buntu ini bisa membahayakan sistem pencernaan secara keseluruhan. Itu yang kemudian menjadi salah satu upaya ketika seseorang terduga mengalami peradangan usus buntu, harus segera diupayakan penanganan secara cepat dan tepat. Salah satu penanganan yang dianggap sampai saat ini masih cukup baik untuk menangani itu secara optimal, secara sempurna adalah dengan pembedahan, dengan pengangkatan. Jadi salah satu indikasi pembedahan yang gawat adalah ketika menghadapi kasus peradangan usus buntu. Jadi sehingga kasus peradangan usus buntu ini atau appendicitis ini menjadi suatu kasus yang ketika dihadapi oleh pelayanan kesehatan harus betul-betul ditegakkan dengan benar. Betul-betul ditegakkan dengan benar sehingga ketika pengobatannya dilakukan, intervensi medisnya, pelayanan medisnya dilakukan sesuai dengan standar, itu menjadi sesuatu pelayanan yang pas gitu, sesuai begitu ya. Nah, kasus yang tadi saya sampaikan, salah seorang saudara kita ini memang tidak mudah, artinya tidak mudah untuk menetapkan seseorang mengalami peradangan usus buntu yang kemudian mengindikasikan yang bersangkutan harus dibedah gitu. Tidak mudah sampai ke sana sebetulnya. Banyak faktor, banyak hal, banyak kendala yang kemudian keterbatasan manusia yang akhirnya sampai pada situasi yang ternyata memang dialami saudara kita ini. Apa yang dialami? Jadi ternyata ketika divonis anaknya itu kemudian mengalami peradangan usus buntu, dan ini dan diindikasikan untuk operasi. Setelah dioperasi, ya, setelah dioperasi, ternyata memang didapati bahwa usus buntunya tidak mengalami peradangan sebagaimana yang diduga sebelumnya, begitu. Jadi kondisi peradangannya tidak sebagaimana yang diduga sebelumnya. Jadi makanya kemudian betul-betul penegakan penentuan dia penyakit yang seperti ini memang bukan perkara yang mudah. Hanya saja mungkin saya sampaikan sekali lagi, saya ingatkan kepada pendengar, kita pernah membahas permasalahan seperti ini sebelum-sebelumnya pada pertemuan yang lalu, bahwa para dokter, praktisi kesehatan, mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab melayani kesehatan masyarakat, melayani kesehatan pasien, itu juga manusia biasa yang penuh keterbatasan. Apa yang mereka upayakan sebetulnya tidak lebih dari sebatas ikhtiar, begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada keluputan, zalah ya, ketika ada ketergelinciran dalam upaya ikhtiar ini, jangan sampai kemudian menganggap bahwa ini disebabkan karena kekeliruan yang fatal, gitu. Tidak juga sebetulnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa salah satu hal yang sulit dalam dunia kedokteran adalah bagaimana memastikan kondisi yang kita duga itu di mengenai seseorang itu adalah betul-betul mengenai secara mutlak. Itu yang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Nah, salah satu upaya untuk mencoba mengarahkan, betul tidak sih kita berhadapan dengan seseorang yang mengalami radang usus buntu yang mengindikasikannya untuk sampai kepada upaya pembedahan, gitu ya, pengangkatan, adalah salah satunya dengan melalui metode-metode yang bisa kita lakukan melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin bisa kita upayakan mengarah ke sana. Nah, yang saya bawakan sekarang adalah jurus 5 menit itu yang kita mencoba mengarah, mudah-mudahan arahan kita menjadi arahan yang tidak keliru, tidak meleset jauh, begitu. Nah, kita masuk bahwa yang pertama harus diketahui ketika usus buntu, jadi sekali lagi kita harus membiasakan diri, penyakitnya adalah peradangan usus buntu, sedangkan usus buntu itu adalah zatnya. Usus buntu itu organnya, zatnya. Jadi bagian dari tubuh manusia yang ada yang namanya usus buntu. Penyakitnya yang bisa sampai menyebabkan seseorang itu mengalami operasi pembedahan itu adalah peradangan usus buntu. Nah, sekarang kita masuk dulu, usus buntu itu adanya di mana, gitu ya. Usus buntu itu adanya di mana di badan? Oke. Nah, jurus 5 menit ini membagi berdasarkan gejala. Ketika masuk gejala yang terkait dengan usus buntu, gejala yang paling sering muncul dengan seseorang mengalami dugaan usus buntu adalah nyeri perut. Dalam istilah bahasa Inggrisnya, nyeri perut itu kan diistilahkan dengan abdominal pain. Karena depannya AB, abdominal, makanya ini paling awal. Nyeri perut ini menjadi gejala yang paling awal yang dibahas di buku ini, abdominal pain. Abdominal pain ini dibagi menjadi 3 tempat dalam buku ini. Yang pertama, abdominal pain yang kronis. Kronis itu artinya dia sudah lama. Sudah bisa sampai menahun, mungkin bisa berbulan-bulan. Jadi tidak seketika dalam waktu singkat. Keluhan nyeri perut yang sudah berlangsung dalam waktu lama. Itu yang pertama, abdominal pain kronis. Yang kedua dan ketiga itu abdominal pain atau nyeri perut yang didasarkan pada area di perutnya. Jadi dalam dunia kedokteran, perut ini itu adalah area ruangan yang dibatasi oleh rongga dada di atas. Ya, rongga dada di atasnya, dan di bawahnya adalah kedua paha dengan ada organ alat vital di tengahnya. Jadi batasnya seperti itu. Jadi rongga dada di atasnya dan dengan tengah-tengah dari ruangan ini yang kita sebut dengan pusar, ya, bagian pusar. Mungkin kalau bahasa kita udel lah seperti itu. Itu bagian tengah-tengahnya, bagian pusar. Itu dianggap tengah-tengah ruangan itu. Kemudian untuk memudahkan mencari organ-organ apa yang ada di dalam, zat apa saja yang ada di dalamnya mungkin mengalami suatu gangguan, maka biasanya perut ini dibagi dua. Cara membaginya adalah membuat garis secara mendatar, yang garis itu akan memotong melewati organ pusar. Jadi nanti akan terbagi atas dan bawah. Mudah-mudahan bisa membayangkan. Dengan membuat garis mendatar melewati organ pusar, akan terbagi atas dan bawah. Atas disebut sebagai ruang perut atas, dan bawah disebut sebagai ruang perut bawah. Sehingga yang tadi saya bilang, nyeri perut yang 2 dan 3-nya ini yang dibagi berdasarkan itu, nyeri perut atas dan nyeri perut bawah. Nyeri perut atas dan nyeri perut bawah. Jadi kalau bahasa asing abdominal pain, upper abdominal pain dan abdominal pain lower. Nyeri perut atas dan nyeri perut bawah. Nah, Di mana usus buntu ini ada? Di mana peradangan usus buntu ini terjadi untuk kita bisa mengelokalisir lebih mungkin gitu ya, lebih mendekati kebenaran. Maka kejadian nyeri perut yang terkait dengan peradangan usus buntu itu letaknya nyeri perutnya nyeri perut bawah, bukan nyeri perut atas. Jadi sekali lagi tentu kita tidak akan menemukan garis itu secara asli. Kita hanya membuat garis itu dalam imajinasi kita begitu ya. Kita upayakan membuat garis secara horizontal mendatar yang menghubungkan kanan dengan kiri bagian badan melewati bagian pusar. Nah, di bawah itulah, di bawah garis itulah kemudian tempat di mana usus buntu itu berada. Dan kemungkinan peradangan usus buntu itu terjadi ketika nyeri perut mengenai area itu, area perut bawah. Oke, kita mulai. Bahwa apa hal 5 menit yang bisa sampai kepada kemungkinan itu, kita perlu mulai dulu. Jadi buku ini menggambarkannya dalam bentuk kotak-kotak, kemudian kotak kemudian dibuat panah. Dari sini kita berpikir apa, kemudian berpikir apa, kurang lebih seperti itu. Dalam istilah ilmiahnya disebut dengan algoritma. Sama sebetulnya dalam kalau misalnya para pendengar mengikuti pembahasan Ustaz Muhammad Umar Asewet mengenai pembahasan bahasa dalam kitab Tuhfatul Tsaniyah itu, Tuhfatul Tsaniyah itu ada algoritmanya tuh. Mereka bisa membuat kotak-kotak menurut panah itu sebetulnya untuk memudahkan. Nah, ini juga sama. Nah, yang paling atas yang harus dipikirkan ketika ada nyeri perut bawah. Nyeri perut bawah. Tadi saya sudah sampaikan bawahnya di mana? Ketika di bawah area pusat ke bawah begitu kita membuat garis mendatar. Ketika ada nyeri perut bawah, apa yang paling mungkin menjadi penyebabnya? Apa yang paling mungkin menjadi penyebab? Buku ini kemudian membuat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah radang usus buntu tadi. Kemungkinan yang pertama adalah radang usus buntu. Ini yang paling sering, radang usus buntu. Kemungkinan yang kedua adalah terkait dengan organ reproduksi, terutama wanita. Organ reproduksi wanita terkait dengan peradangan di sekitar saluran telur. Peradangan di kandung telur, di saluran telur sekitar itu. Itu juga ada di perut bawah dan itu juga menjadi kondisi yang terutama pada wanita menjadi kondisi yang tidak jarang muncul. Yang berikutnya, dugaan berikutnya adalah ketika peradangannya ada di saluran kemih. Peradangan di saluran kemih itu juga memunculkan nyeri di area yang sama. Di area yang sama. Yang berikutnya lagi, ketika ada peradangan di sekitar daerah yang kita kenal dalam bahasa kita disebut dengan kandung empedu, ya. Kandung empedu. Peradangan di kandung empedu juga bisa memunculkan nyeri di daerah situ. Yang berikutnya juga yang pernah dibahas oleh Al-Akh Abu Farah beberapa waktu yang lalu, keluhan sembelit itu juga bisa memunculkan nyeri di perut bawah. Keluhan sembelit bisa menyebabkan nyeri di perut bawah. Ya, kemungkinan yang berikutnya lagi yang ini tidak boleh dilupakan bagi wanita, kemungkinan kehamilan pun bisa menyebabkan nyeri di daerah perut bawah. Kemungkinan kehamilan itu bisa menyebabkan nyeri di perut bawah. Jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang sering. Meskipun di buku ini tidak menyebutkan yang tidak sering, tetapi artinya ini untuk mencoba memperkecil kemungkinan. Jadi perhatikan, ketika ada nyeri perut bawah, yang paling mungkin memang yang paling sering adalah di sini, di buku ini pun setuju menyebutkan paling sering adalah nyeri usus buntu. Tetapi radang usus buntu ini bukan hanya bersendirian, ada penyebab-penyebab lain. Jadi sekali lagi jangan terburu-buru ketika ada nyeri perut bawah, gitu ya. Ada nyeri perut bawah, kemudian langsung didugaan pertama nyeri usus buntu, sebetulnya tidak mutlak. Kita harus terjemahkan dulu yang berikutnya. Pikiran yang berikutnya adalah sebetulnya buku ini menganjurkan ketika sudah ada nyeri perut bawah, alangkah baiknya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ronsen, gitu, untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain sehingga kita hanya menjurus pada satu kemungkinan begitu. Jadi alangkah baiknya segera ketika ada nyeri perut bawah. Untuk mencoba merujuk ke laboratorium dan ronsen yang bisa membantu untuk itu. Kalau misalnya itu dirasa masih sulit, masih kita menimbang-nimbang dengan segala berbagai macam hal, di bawahnya lagi kita mencoba membaginya, area perut bawah ini menjadi 3 tempat. Nah, ini mungkin bisa membantu nih, menjadi 3 tempat. Yang pertama adalah kanan bawah. Jadi caranya membagi tiga tempat ini seperti apa? Ketika kita sudah tahu area bawah itu adalah pusat ke bawah, kurang lebih seperti itu, coba kita bagi sama rata, membagi dari kanan ke kiri menjadi tiga seperti itu. Kurang lebih, jadi yang pusat itu kurang lebih kita tarik garis imajinasi, yang seberapa besar area di perut kita. Nah, kita akan menemukan tiga tempat, kanan, tengah, dan kiri gitu ya. Kanan bawah, tengah, dan kiri bawah. Oke, ketika nyerinya terlokalisir di kanan bawah, ketika nyerinya terlokalisir di kanan bawah, maka lihat gambaran nyerinya. Lihat gambaran nyerinya ya. Yang pertama kalau nyerinya hilang dan timbul. Sekali nyeri terasa sekali, kemudian tiba-tiba hilang begitu. Nanti tidak lama begitu lagi dan tiba-tiba hilang begitu. Itu gambaran nyeri perut kanan bawah yang pertama. Gambaran nyeri perut kanan bawah yang kedua adalah nyerinya langsung nyeri dan tidak berhenti begitu. Jadi nyerinya terus berkepanjangan dan tidak hilang timbul. Itu dua gambaran nyeri yang sering muncul di nyeri perut kanan bawah. Kalau gambaran yang pertama yang hilang timbul tadi, maka itulah yang paling mungkin kita mengarah pada gejala peradangan usus buntu. Itulah yang paling mungkin kita mengarah pada gejala peradangan usus buntu. Saya persempit lagi. Perutnya adalah perut bagian bawah, lokasinya adalah lokasi kanan bawah, bentuknya adalah hilang timbul. Kita sudah punya tiga pegangan kan? Kanan bawah, hilang timbul. Perut bawah, sebelah kanan, hilang timbul. Itu yang kita menjadi persempit dugaan ke arahnya adalah ke arah peradangan usus buntu. Kalau misalnya tidak hilang timbul, maka kemungkinan yang lain adalah terkait dengan gangguan pada usus halus, bukan usus buntu. Usus buntu itu sebetulnya karena tadi kita sebut sebagai lembar lebihan begitu, dia menempel sebetulnya, menempel pada usus yang lain, menempel pada area usus besar. Jadi di situ juga ada usus yang lain, ada usus halus dan ada usus besar. Peradangan usus besar dan peradangan usus halus ini yang kemudian lebih mungkin difokuskan ketika tipe nyerinya adalah tipe nyeri yang tidak hilang timbul, tipe nyeri yang berkelanjutan secara terus menerus dengan posisi yang sama juga di kanan bawah. Nah itu salah satu yang bisa membantu. Ya. Jadi ketika nyerinya tidak di kanan bawah, di ruang tengah, di perut yang tengah bawah atau perut yang kiri bawah, maka itu pikiran kita tidak lagi ke radang usus buntu. Pikiran kita ke tempat, ke hal yang lain. Nah, karena kita mencoba membersihkan waktu, kita memfokuskan bahwa 5 menit pertama yang harus kita pikirkan, apakah betul nyerinya ada di kanan bawah dan hilang timbul. Kalau iya, maka lakukan penegasan dengan situasi yang lain. Nah, penegasan dengan situasi yang lain saya ambilkan dari buku yang lain. Buku yang menunjang ini, buku yang menunjang kondisi ini, yang saya ambilkan adalah buku yang juga sering menjadi pegangan teman-teman para dokter, yaitu Current Medical Diagnosis and Treatment. Jadi buku pedoman bagaimana mendiagnosis penyakit, yang buku ini diterbitkan secara serial, diperbarui setiap tahun. Yang saya miliki itu tahun yang saya miliki edisi tahun 2015. Di bagian halaman 626. Ini membahas tentang appendicitis. Ketika kita sudah memiliki nyeri yang terfokus di tempat itu, jadi nyeri perut bawah sebelah kanan hilang timbul. Nah, nyeri perut bawah sebelah kanan hilang timbul. Ya. Salah satu yang bisa membantu menurut buku ini, salah satu yang bisa membantu ini adalah coba minta mereka yang mengeluh nyeri ini untuk membatukan sesuatu. Jadi mencoba untuk batuk begitu. Coba untuk batuk. Ketika batuk gitu ya. Ketika meskipun dia tidak ingin batuk tapi diupayakan seolah-olah sedang batuk begitu. Ketika itu sudah dilakukan, maka mintalah yang bersangkutan untuk menunjuk mana yang paling nyeri ketika kita batuk gitu. Nah, lokasi yang paling ditunjuk itu, ketika menunjuk lokasi yang paling ditunjuk itu adalah sebelah kanan bawah sebagaimana yang kita duga tadi, maka ini semakin memperkuat dugaan. Semakin memperkuat dugaan bahwa kemungkinan ada terjadi peradangan usus buntu. Memperkuat dugaan terjadi peradangan usus buntu. Nah, dalam buku ini sebetulnya kita diajari untuk melakukan beberapa gerakan yang semakin memperkuat dugaan lagi gitu. Memperkuat dugaan lagi. Ada yang kita sebut dengan tanda pesoas, ada yang kita sebut dengan tanda obturator. Tetapi buku ini menyebut ketika kita sudah meminta batu, kemudian si yang bersangkutan sudah bisa menunjuk lokasi tepatnya bagian mana yang paling nyeri, maka tanda-tanda tadi tidak dilakukan pun kita sudah bisa menduga secara kuat kemungkinan besar yang bersangkutan memang terduga ke arah sana. Terduga dimungkinkan mengalami peradangan usus buntu. Jadi mungkin ini 5 menit, jurus 5 menit yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Pertama, nyerinya adalah nyeri perut. Lihat nyeri perutnya, nyeri perut sebelah mana. Kalau nyeri perutnya sebelah bawah perut, kita sudah mulai menjurus ke sesuatu. Lihat area di perut bawahnya, apakah di kanan bawah, tengah, atau kiri bawah. Kalau di kanan bawah, maka kita sudah semakin menjurus lagi. Lihat tipe nyerinya, apakah nyerinya hilang timbul. Kalau nyerinya hilang timbul, jurus fokusnya sudah semakin mendekat, semakin menyempit. Tambah satu yang terakhir, yang kelima, mintalah untuk batuk. Kalau ketika diminta batuk, area yang paling nyeri yang dia tunjuk adalah area yang di sekitar itu pula, yang dirasakan nyeri adalah di kanan bawah yang paling dia rasakan ketika dia batuk itu, maka kemungkinannya sangat besar untuk segera kita tunjang dengan pemeriksaan tambahan laboratorium dan ronsen biasanya untuk memastikan itu. Yang jelas ketika situasi ini sudah ditemukan, jangan ditunda-tunda, segera mencari tempat pertolongan terdekat. Kalau bisa tempat pertolongan dengan fasilitas yang lengkap ya, artinya kita biar tidak jalan-jalan ke sana kemari. Cari tempat pertolongan fasilitas yang lengkap. Sekarang ini sudah banyak, tidak hanya rumah sakit besar yang fasilitasnya lengkap, tapi sudah mulai ada layanan-layanan khusus bedah begitu. Jadi layanan klinik khusus bedah itu sudah ada di beberapa tempat. Saya kurang apakah di Cirebon sudah ada, kita bisa nyari di tempat pendengar mungkin ada, maka bisa langsung menuju ke sana untuk meyakinkan apakah dugaan kita ke arah peradangan usus buntu ini tepat. Ketika itu tepat, maka bisa dilakukan kemudian pelayanan yang seharusnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembukaan jurus 5 menit kita. Kesempatan berikutnya kita akan coba gali lagi dari kasus-kasus yang lain, jurus-jurus 5 menit yang mudah-mudahan bisa membantu kita mempersempit dugaan arahan kemana kita memiliki kelainan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Al-Ahmad.